Saya ulangi, sujud yang dikerjakan karena apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka batal sholatnya. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Jadi, kalau orang sengaja meninggalkan tasyahud awal, maka batal sholatnya. Apabila dia tidak sengaja, maka ditambal dengan sujud sahwi. Makanya pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena jika ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Paham ya? Sujud, antum main handphone, ngapain? Lihat apa? Catatan. Baik. Sujud yang dikerjakan karena apabila ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Contohnya, tasyahud awal. Jika ditinggalkan dengan sengaja, maka hukumnya batal sholatnya. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, maka ditambal dengan sujud sahwi. Nah, itu pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena jika ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Paham ya? Baik. Kita katakan tadi, sujud sahwi disebabkan dengan tiga sebab. Tambahan, pengurangan, keraguan-raguan. Seluruh sebab karena penambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Seluruh sebab karena pengurangan, maka sujud sahwinya setelah salam. Penambahan dalam sholat secara sengaja, maka mengharuskan sujud sahwinya setelah salam. Apabila ada orang menambah ruku, menambah sujud, maka nanti dia sujud sahwi. Sujud sahwinya setelah salam. Seluruh sebab karena penambahan yang tidak dengan sengaja, maksudnya karena lupa, maka ini adalah dikerjakan sujudnya kapan? Setelah salam. Yang kedua, pengurangan pada gerakan, atau saya ulangi, seluruh sebab karena pengurangan sujud sahwinya sebelum salam. Seluruh sebab karena pengurangan sujud sahwinya sebelum salam. Yang ketiga, yaitu apa tadi sebabnya? Keraguan-raguan. Keraguan-raguan dibagi menjadi dua, yaitu apabila dia menguatkan salah satu dari keraguan-raguannya, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila dia menguatkan salah satu dari keragu-raguannya. Maka berarti sujud sahwinya setelah salam. Apabila tidak mempunyai penguatan terhadap salah satunya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi yang pertama, keragu-raguan yang pertama adalah apabila dia ragu-ragu, 3 atau 4. Tapi di dalam hatinya ada semacam penguatan 3. Maka dia sujud sahwinya setelah salam. Apabila dia ragu-ragu dan tidak ada sama sekali di dalam hatinya condong kepada salah satu dari keragu-raguan tersebut, maka sujud sahwinya sebelum salam. Jadi kalau mudahnya, yang sebelum salam itu kalau tidak ada sama sekali ingatan, benar-benar kosong, dia bingung. Bahkan bingung kadang-kadang ini sholat atau enggak. Ya. Maka orang ini sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Berarti saya ulangi sekali lagi. Apabila terjadi penambahan dikarenakan lupa, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila terjadi pengurangan dikarenakan lupa, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apabila terjadi keragu-raguan, ragu-ragunya dia memiliki salah satu pendapat yang dia condong kepadanya, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila dia memiliki keragu-raguan yang dia tidak memiliki kecondongan kepada keragu-raguan tersebut sama sekali, maka sujud sahwinya sebelum salam. Baik. Sekarang yang ketiga, yaitu kita ingin merunut hadis-hadis tentang sujud sahwi. Dan Nabi Muhammad SAW berlaku pada sujud sahwi tersebut bagaimana? Benar enggak kaedah yang kita tulis tadi? Kejadian yang pertama. Ini tulis saja antum bahwa Nabi pernah sujud sahwi pada keadaan-keadaan berikut. Nabi pernah sujud sahwi pada keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, beliau sallallahu alaihi wasallam salam saat mengerjakan 2 rakaat beliau salam saat mengerjakan 2 rakaat pada sholat zuhur atau asar. Kemudian menyempurnakannya. Kemudian menyempurnakannya. Dan sujud sahwi setelah salam. Beliau salam 2 rakaat. Kemudian beliau menyempurnakannya. Dan sujud sahwi setelah salam. Kita tadi sudah pelajari apa itu sujud sahwi. Sujud yang dikerjakan karena sesuatu yang apabila ditinggalkan dengan sengaja batal sholatnya. Penyebab sujud sahwi sudah kita bahas. Penyebab sujud sahwi. Ada 3. Penambahan, pengurangan, dan keragu-raguan. Kemudian pembagian sujud sahwi juga sudah kita bahas. Apabila terjadi penambahan karena lupa, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila terjadi pengurangan karena lupa, maka sujud sahwinya sebelum salam. Apabila terjadi keraguan dan dia memiliki kecondongan kepada salah satunya, maka sujud sahwinya setelah salam. Apabila tidak memiliki kecondongan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Pembagian sujud sahwi sudah selesai. Sekarang kita ingin lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sujud sahwi itu dalam keadaan bagaimana saja. Keadaan yang pertama, salam dari 2 rakaat. Artinya sholatnya belum sempurna karena mengerjakan sholat asar atau zuhur. Salam dari 2 rakaat. Kemudian beliau sempurnakan. Kemudian disempurnakan. Disempurnakan maksudnya apa? Ditambah 2 rakaat. Ya, ditambah 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau sujud sahwi. Sujud sahwi setelah salam. Ini persis seperti hadis nomor berapa? Lihat kitab antum. Hah? Persis hadis salat hadis yang nomor 350. Hah? Tiga ratus lima puluh dua. Ya, ini kejadian dalam papan tulis Anda di buku kita 352. Hadis 352. Yang ada di situ ada sahabat namanya siapa? Dzul Yadain. Orang yang panjang tangannya, yang memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini hadis pertama. Ini kejadian pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi setelah salam. Sebelum kita lanjut. Ini sujud sahwi setelah salam. Tadi kita katakan pembagian sujud sahwi bahwa setelah salam itu apabila terjadi penambahan. Salam dari 2 rakaat. Bukankah ini kekurangan? Paham? Paham? Paham semua? Bukankah ini kekurangan? Maka jawabannya ini dimasukkan oleh para ulama sebagai tambahan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menambah salam. Menambah apa? Salam. Salamnya yang nambah mana? Nih, salam dari 2 rakaat. Padahal sholatnya sholat zuhur dan asar. Beliau sebelum sempurna rakaat keempat salam duluan. Ini disebut oleh para ulama sebagai tambahan. Makanya sujud sahwinya setelah salam. Paham sampai sini? Baik. Kejadian kedua. Salam dari 3 rakaat. Lalu disempurnakan. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Salam dari 3 rakaat. Lalu disempurnakan. Kemudian sujud sahwi setelah salam. Ini hampir sama dengan yang nomor satu. Saya tulis ya. Salam 3 rakaat. Ini kejadian nomor 2. Salam dari 3 rakaat. Baik sholat zuhur atau sholat asar. Sama. Ya. Kemudian menyempurnakan, kemudian disempurnakan lalu sujud sahwi kapan? Setelah salam. Kaidahnya sama, bahwa beliau menambah salam, maka sujud sahwinya setelah, karena setiap penambahan sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Paham ini? Itu kejadian kedua di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim. Kejadian ketiga, beliau bangun bangun setelah 2 rakaat dan tidak duduk tasyahud sampai selesai sholat. Bangun setelah 2 rakaat. Aturan setelah 2 rakaat apa? Tasyahud awal. Ini beliau bangun setelah tasyahud awal. Beliau bangun setelah 2 rakaat. Paham gak, man? Paham gak? Sholat maghrib misalkan. Setelah 2 rakaat, sidin bangun. Tidak tasyahud awal. Paham? Bangun setelah 2 rakaat. Tidak duduk tasyahud awal. Sampai selesai sholat. Maka beliau sujud sahwi sebelum salam. Sama enggak kaedahnya? Yang sebelum salam. Sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam karena kekurangan. Pas gak kaedahnya? Pas. Pas ya kaedahnya. Kita tulis aja di sini biar enak. Penambahan sujud sahwinya setelah salam. Pengurangan sebelum salam. Keraguan-raguan bagi 2. Apabila ada keyakinan, maka setelah salam. Apabila tidak ada keyakinan, maka sebelum salam. Nah, kita tulis jadi enak ya. Kejadian ketiga tadi bagaimana? Bangun setelah 2 rakaat dan tidak duduk tasyahud. Maka sujud sahwi sebelum salam. Sesuai dengan kaidah enggak? Ya, sesuai. Karena ini pengurangan. Pengurangan apa? Tasyahud awal. Paham? Baik. Yang keempat. Kejadian keempat, yaitu sebelumnya, kejadian ketiga dalam kitab kita, hadis yang ke-351, hadis pertama dalam bab ini. Persis. hadis dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bangun pada waktu salat zuhur, beliau setelah dua rakaat langsung bangun, tidak duduk tasyahud. Paham ini? Ya, lihat di situ sujudnya kapan? Wa sajada sajadataini qabla an yusallim. Dan beliau sujud dua kali sujud sebelum salam. Paham ini? Paham ya? Baik. Sekarang yang keempat. Kejadian yang pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat zuhur 5 rakaat. Berarti ini apa? Penambahan. Sholat zuhur 5 rakaat. Nah ini yang jadi masalah. Beliau lalu diingatkan. Kemudian beliau bersila dan menghadap kiblat, lalu sujud sahwi, lalu salam. Sujud sahwi, lalu salam. Catat dulu. Sholat 5 rakaat diingatkan, lalu beliau bersila menghadap kiblat, lalu sujud sahwi, kemudian salam. Taib. Pekerjaan ini, saya bertanya tentang sujud sahwinya sekarang. Sujud sahwi ini dilakukan sebelum salam atau setelah salam kalau begitu? Hah? Setelah. Karena memang fi'lan memang terjadinya memang sesudah salam, bahwa beliau sholat zuhur 5 rakaat. Kan begini, sholat zuhur 5 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru beliau diberitahu, baru beliau menghadap kiblat, baru beliau sujud dua kali. Sujud dua kali ini berarti dinamakan sebelum salam atau setelah salam? Setelah salam sholat maksudnya, paham ya? Setelah salam, sholat. Baru setelah sujud dua kali, baru beliau salam lagi. Paham ini? Berarti tetap saja kaedahnya tidak berubah. Bahwa setiap penambahan, sujud sahwinya setelah salam. Itu kaedah. Dan itu ringkasan. Yang mudah antum hafal. Daripada yang kemarin anda tulis coret-coret banyak begitu, bingung. Ya, ini kaedahnya mudah dipahami. Paham ini? Ya. Penambahan, kapan sujud sahwinya? Pengurangan, kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Keragu-raguan, jika ada condong, maka setelah salam. Jika tidak ada condong, maka sebelum salam. Baik. Sekarang, permasalahan selanjutnya, sebagai pengulangan kita, yaitu bahwa sujud sahwi dilakukan seperti biasa di atas 7 anggota tubuh. Sujud sahwi dilakukan seperti biasa di atas 7 anggota tubuh. 1, dahi dan hidung. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, aku diperintahkan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota tubuh. Yaitu 1, 2, 3, lutut, 4, 5, kemudian jari jemari kaki, 6, 7. Itu 1. Yang kedua, bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan biasa. Sama seperti bacaan biasa. Ketika sujud. Adapun sebagian ahli fikih mengatakan membaca subhana man la yanamu wa la yashu, maka tidak ada dalil atasnya. Tidak ada dalil atasnya. Selanjutnya, duduk di antara dua sujud sahwi tetap membaca subhana rabbi rabbighfirli rabbighfirli atau rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, 7 anggota, 7 doa. Bacaan duduk di antara 2 sujud sahwi seperti duduk di antara 2 sujud. Seperti duduk di antara 2 sujud. Saya ulangi, bacaan duduk di antara 2 sujud seperti bacaan duduk di antara 2 sujud. Saya ulangi, bacaan duduk di antara 2 sujud sahwi seperti bacaan duduk di antara 2 sujud biasa. Apa bacaan duduk di antara 2 sujud biasa? Rabbighfirli bisa, Rabbighfirli terus-terusan bisa, atau Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini wa'zuqni wahdini wa'afini wa'afani. Paham ini? Baik. Itu kita kira-kira ringkasan tentang sujud sahwi yang mudah-mudahan bisa dipahami baik-baik. Baik. Ada tambahan-tambahan, saya tambahkan. Sebelumnya kita azan dulu, silakan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Tambahan dari yang sudah antum tulis, yaitu ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dalam kitab beliau Al-Minhaj, bahwa beliau berkata, yukabbiru likulli wahidatin minhuma, sujud setiap kali ingin sujud bertakbir. Ini tambahan, setiap kali ingin sujud bertakbir. Kemudian tambahan selanjutnya adalah bahwa tidak ada bacaan tasyahud setelah sujud sahwi. Baik dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Tidak ada bacaan tasyahud setelah sujud sahwi. Baik dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Jadi misalkan orang kekurangan. Misalkan tidak duduk tasyahud awal. Langsung rakaat ketiga, sholat maghrib. Selesai tasyahud, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita innaka Hamidum Majid. Kemudian berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr adzabil nar. Selesai. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Sujudlah dia dua kali. Allahu Akbar. Bacaannya sama, subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Kemudian Allahu Akbar. Bacaannya sama, rabbighfirli, rabbighfirli. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni wahdini wa'afini. Kemudian Allahu Akbar, bacanya sama subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar tanpa bacaan tasyahud, tanpa bacaan tasyahud, langsung apa? Salam. Paham ini? Baik juga sujud sahwinya setelah salam. Kalau seandainya terjadi penambahan, misalkan penambahan ruku, penambahan sujud, penambahan, ya. Maka bagaimana ini? Maka jawabannya adalah dia sujud sahwi kapan? Setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Karena penambahan sujud sahwi setelah salam. Lalu setelah itu, ini misalkan dia innaka Hamidum Majid. Kemudian Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar, sampai selesai. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Takbir Allahu akbar. Subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala. Subhana rabbiyal ala. Kemudian Allahu akbar. Apa? Rabbighfirli rabbighfirli. Kemudian Allahu akbar. Subhana rabbiyal ala. Subhana. Ini sujud apa ini? Sahwi. Kemudian setelah itu Allahu Akbar. Baru langsung apa? Salam. Enggak ada tasyahud lagi. Kenapa? Karena tasyahudnya sudah ada. Kalau antum tasyahud lagi, sujud sahwi lagi. Karena nambah. Ya, karena nambah. Paham ini? Baik. Sekarang ini yang agak pelik. Apabila ketinggalan, catat. Catat ya. Jangan sampai keliru catatnya. Penambahan. Dalam titik dua, penambahan. Jika seseorang menambah ruku atau sujud atau duduk dengan sengaja, batal sholatnya. Penambahan, apabila seseorang menambah ruku, sujud atau duduk, kebatal sholatnya. Rukunya tiga kali. Rukunya dua kali. Sujudnya tiga kali. Disariki bini misalkan. Sujudnya tiga kali. Gak konsen. Sujudnya tiga kali. Duduk tasyahudnya. Duduk di antara dua sujudnya dua kali. Karena sujudnya tiga kali. Otomatis duduk di antara dua sujudnya dua kali. Kalau dengan sengaja, apa? Batal. Kenapa? Kenapa batal? Karena berarti beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalnya tertolak. Adapun, catat, adapun jika menambah karena lupa, karena lupa, maka sholatnya tetap sah. Tetapi sujud sahwi kapan? Setelah salam. Tetapi sujud sahwi setelah salam. Jadi itu bedanya. Makanya kita katakan sujud sahwi adalah lima yabtulu amduhu wajib. Sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan karena apabila meninggalkan sesuatu dengan sengaja, maka batal. Jadi apabila Anda tinggalkan itu dengan sengaja, batal. Kalau dengan lupa, maka dia sujud sahwi. Itu dia. Baik. Sekarang pengurangan titik dua. Jika kekurangan rukun, jika kekurangan rukun, rukun itu apa? Seperti apa? Takbiratul ihram. Masa ada orang sholat kada pakai takbiratul ihram? Mungkin di Sadiki Bini. Rukun takbiratul ihram. Yang lain apa? Al-Fatihah. Apalagi? Ruku. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Itu rukun-rukun semua. Nah, orang ini ketinggalan rukun. Ya, orang ini ketinggalan rukun. Maka di sini ada beberapa keadaan. Keadaan pertama. Ini ketinggalan rukun ya. Keadaan pertama. Mengingatnya sebelum sampai kepada gerakannya di rakaat kedua. Catat dulu, saya akan jelaskan nanti. Mengingatnya sebelum sampai kepada gerakannya di rakaat kedua. Maka wajib baginya kembali. Dan mengerjakan rukun tersebut dan apa saja yang setelahnya. Saya ulangi. Pengurangan titik dua. Jika pengurangan tersebut mengurangi rukun, maka di sini terdapat beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila mengingatnya sebelum sampai kepada gerakannya di rakaat yang kedua, maka dia wajib kembali untuk mengerjakan rukun tersebut dan apa saja yang setelahnya. Kita beri contoh. Rukun sujud berapa kali? Dua. Orang ini di Sariki Bini sujudnya serongan. Sujudnya sekali saja. Misalkan ruku, sami Allah liman hamidah, kemudian Rabbana walakal hamdu, lalu dia sujud. Allahu Akbar, sujud. Kemudian setelah sujud langsung bangun. Bangun. Sholat lagi dia. Ya, sholat lagi. Pas lagi sholat, baca, asik-asik baca. Tadi sujudnya pilihnya sekali ya. Bagaimana apa yang dilakukan? Maka dia tidak boleh terus. Dia harus kembali. Kembali dia duduk. Duduk apa nih? Duduk di antara dua sujud. Karena dia ketinggalan. Kemudian dia sujud lagi. Sujud yang keberapa ini? Kedua. Rakaat pertama. Kemudian dia baru sempurnakan seperti biasa. Paham? Hah? Kenapa? Karena dia ketinggalan rukun sholat. Dengan catatan, sebelum sampai pada gerakannya di rakaat yang kedua. Kalau seandainya pada sampai gerakannya di rakaat yang kedua, batal rakaat pertama, anggap itu rakaat pertamanya. Saya beri contoh. Tadi setelah sujud, ini rakaat pertama. Sujud pertama, rakaat pertama dia langsung bangun. Allahu Akbar. Kemudian ruku dia. Kemudian dia i'tidal. Kemudian dia sujud. Nah, sama kan? Sampai gerakannya kan? Sampai gerakannya di rakaat yang kedua. Paham ini? Berarti rakaat tadi batal. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Yang antum baru tulis poin pertama saja. Yang sekarang tulis. Adapun jika tidak mengingatnya kecuali. Adapun jika tidak mengingatnya kecuali setelah sampai pada gerakannya di rakaat yang kedua. Maka rakaat yang kedua sebagai rakaat yang pertama. Dan berarti dia menambah berapa? Satu rakaat lagi. Karena rakaat pertama dianggap batal. Dan berarti dia menambah satu rakaat lagi. Kemudian dia salam. Kapan? Hah? Yang sebelum angkat tangan. Sebelum. Yang setelah angkat tangan. Yang benar adalah setelah. Pian bang men. Setengah. Ya, setelah salam. Kenapa setelah salam? Karena terjadi penambahan. Penambahan rakaat yang tidak jadi tadi. Jadi jangan terfokus kekurangan rukunnya, bukan. Ya, rukun. Sholatnya sudah tidak sah yang pertama itu. Berarti dia dianggap sebagai menambah. Paham ini? Ya. Saya jujur ya, subhanallah. Ini mudah-mudahan jadi manfaat. Jadi manfaat saya katakan. Dan mudah-mudahan bukan riya. Tadi ketika murojaah habis asar, sebelum maghrib, saya bilang ini sulit. Menyampaikannya sulit. Saya pun sulit untuk memahaminya. Tapi kemudian banyak-banyak istighfar. Sebagaimana para ulama mungkin kebanyakan dosa. Jadi akhirnya cara penyampaian begini itu belum terbesit di dalam rumah. Di dalam rumah saya melangkah keluar kaki untuk ngajar ini belum terbesit. Nanti gimana caranya biar jamaah ini paham. Tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Dan saya berpesan, jika ada sesuatu yang sulit untuk dipahami dalam belajar agama, perbanyak istighfar. Karena itu salah satu modal utama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya hatiku benar-benar tertutup. Fa astaghfirullah. Kemudian aku beristighfar kepada Allah. Sampai akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kadang-kadang beliau dihadapkan kepada pertanyaan yang begitu sulit. Kemudian beliau beristighfar. Allahu a'lam, apa hubungan istighfar dengan kemudahan? Yang jelas seperti itu yang terjadi. Maka mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Dan kita lanjutkan. Kalau tadi kekurangan rukun, caranya seperti itu. Ya. Sujud sahwinya seperti itu. Sekarang saya tambahkan lagi. Adapun kekurangan kewajiban sholat. Kewajiban sholat itu seperti apa? Tasyahud awal. Lalu seluruh takbir selain takbiratul ihram. Seluruh takbir selain takbiratul ihram. Itu adalah kewajiban sholat. Bacaan-bacaan sholat. Zikir-zikir, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, itu adalah kewajiban sholat. Nah, apabila ketinggalan-ketinggalan ini, perhatikan baik-baik. Jika, catat ya, ketinggalan kewajiban dan sudah berpindah dari gerakan tersebut kepada gerakan selanjutnya, maka dia meneruskan sholatnya dan di akhir sujud sahwi. Kapan? Sebelum salam. Karena kekurangan. Saya ulangi ya. Jika seseorang ketinggalan kewajiban dan sudah berpindah dari gerakan tersebut kepada gerakan selanjutnya, maka dia meneruskan sholatnya dan di akhir sujud sahwi sebelum salam. Contoh, orang lupa membaca bacaan sujud Subhana Rabbiyal A'la. Ya. Dia ingatnya pas lagi duduk di antara dua sujud. Sariki bini tadi teh. Ya. Jadi sujud saja bengong dia. Kemudian Allahu Akbar, dia lupa. Kecuali setelah dia duduk di antara dua sujud. Maka orang ini enggak usah ngulang dia. Teruskan saja. Kenapa? Tidak usah ngulang. Beda dengan rukun tadi. Karena itu hanya sebatas wajib. Yang apabila ditinggalkan karena lupa bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau rukun enggak bisa. Harus kembali. Meskipun lupa. Harus kembali meskipun lupa. Kecuali kalau sudah masuk ke dalam rakaat yang kedua pada gerakannya, maka dianggap berarti itu batal. Itu bedanya rukun dengan wajib. Tapi hasilnya sama. Hasilnya sama. Dua-duanya apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka batal. Yang rukun ditinggalkan dengan sengaja, batal. Yang wajib ditinggalkan dengan sengaja, batal. Yang kita bicarakan tadi, meninggalkan kewajiban karena lupa. Makanya disebut dengan sujud sahwi. Paham ya? Baik. sekarang. Ya, masalah imam sudah saya sebut pada pertemuan sebelumnya, bahwa makmum apabila lupa maka dia sujud sahwi atau tidak. Sudah saya sebutkan. Sudah ya. Kalau makmum lupa bagaimana? Maka tidak sujud sahwi. Kenapa? Karena sholatnya makmum yang menjamin siapa? Imam. Maka jadi imam itu berat. Ya, jangan bermudah-mudah ingin jadi imam. Yang benar-benar harus yang memang menguasainya. Jadi imam itu berat, tidak mudah. Ya, dan berat, dan orang yang di belakang imam pun tidak sembarangan. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang dakwah salaf ini dituduh tidak tahu, mohon maaf ya bahasa saya, tidak tahu dibasa. Dan biasanya di belakang imam itu orang-orang yang memang dipilih oleh masjid tersebut. Ya, maka kita boleh untuk memperhatikan kita di sub pertama. Kita ingin dekat dengan imam. Tapi untuk di belakang imam jangan. Karena memang terutama masjid-masjid yang memang di situ sudah diatur. Masjid imamnya, kemudian orang di belakangnya. Apabila imamnya mungkin kentut, maka orang di belakangnya maju dan semisalnya. Makanya saya pernah mengingatkan. Dan insya Allah kawan-kawan jamaah di sini sudah paham sifat saya. Kalau saya ingatkan itu berarti bukan saya sedang marah. Tetapi karena memang ada penyimpangan syariat. Misalkan ada pernah samping saya, anak kecil. Anak kecil yang belum memayis. Nah, ini tidak pantas di belakang imam. Meskipun dia duluan datang ke masjid. Ya, tetap dia harus di belakang. Kenapa? Karena tidak cocok nanti kalau seandainya dia imamnya batal, maka siapa yang mau mengganti? Ini. Ya, dan insya Allah jamaah di sini sudah paham sifat saya. Kalau saya memberitahu berarti memang ada pemberit, ada penyimpangan syariat. Mudah-mudahan seperti itu. Taib. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sujud sahwi. Sekarang kita masuk sujud tilawah, masih ada waktu 10 menit. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada surat Idza Samaa'u Syaqqat dan surat Iqra' Bismi Rabbik, hadis riwayat Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mendudukkan dulu permasalahan sujud tilawah. Apa arti dari sujud tilawah? Atau apa pengertian sujud tilawah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala? Mohon bersabar, saya carikan dulu. Sujud tilawah adalah sujud, saya ingin menyebutkan perkataan para ulama fikih. Ya. Perhatikan, sujud tilawah adalah sujud bisababi amrin fil Quran bis sujud. Sujud yang dikerjakan karena perintah di dalam Al-Quran untuk sujud. Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan karena perintah di dalam Al-Quran untuk sujud. Itu pengertian dari sujud tilawah. Baik. Dan at-tilawah diambil dari kata tala yatlu. Tala yatlu yang artinya membaca. Makanya para ulama mengatakan huwa sujud alladhi yajibu au yusannu bisababi tilawati ayatin minal ayat allati fiha sajdah. Dia adalah sujud yang wajib atau sunnah disebabkan membaca ayat dari ayat-ayat yang terdapat di dalamnya sujud. Yang di dalamnya terdapat sujud. Baik. Para ulama rahimahumullah ta'ala bersepakat. Sujud tilawah hukumnya disyariatkan. Tetapi mereka berbeda pendapat. Apa hukumnya? Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Tetapi mereka berbeda pendapat. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Mazhab Maliki menyatakan hukumnya sunnah. Dan mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Menyatakan hukumnya wajib. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat hukumnya sunnah muakkadah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkannya. Terkadang meninggalkannya. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Aku pernah membaca di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, dan di dalam surat An-Najm itu ada sujud tilawah dan beliau tidak sujud di dalamnya. Beliau tidak sujud di dalamnya. Dalam riwayat yang lain seperti ini, falam yasjud minna ahad. Tidak ada seorang pun dari kami para sahabat Nabi yang sujud. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sujud tilawah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sungguh ketinggalan afdaliyah, keutamaan yang besar apabila ditinggalkan. Ya, apabila ditinggalkan. Baik. Kita pelajari sekarang hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dia berkata, kami pernah sujud bersama Rasulullah SAW pada surat Idza as-sama'u insyaqqat berarti surat al-insyiqaq. Ya, surat al-insyiqaq. Dan surat al-insyiqaq ini adalah surat yang di dalamnya terdapat ayat sujud sajdah, yaitu wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Surah An-Nisfiqah ayat 21. Jika dibacakan atas mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, karena orang-orang kafir biasanya mereka dibacakan ayat Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat sujud, mereka tidak mau sujud. Surat Al-Insyiqah ayat 21. Kemudian, dan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini surat apa? Al-Alaq. Yang ayatnya bagaimana? Wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ala, yaitu Al-Alaq, afwan. Al-Alaq ayat 19. Al-Alaq ayat 19. Baik. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya sujud tilawah. Sujud tilawah. Kita lanjut hadis selanjutnya. Hadis 365. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu al-Bukhari. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, surat Sad bukanlah termasuk surat yang ditekankan untuk sujud di dalamnya. Namun aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sujud padanya, yaitu sujud tilawah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat apa saja yang kita sujud padanya? Ya, ayat-ayat apa saja yang kita sujud padanya? Yang pertama, surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, surat Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 49. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 107. Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surat An-Naml ayat 25. Yang kedelapan, surat As-Sajdah ayat 15. Yang kesembilan, surat Al-Furqan ayat 60. Yang ke-10, surat Fussilat ayat 38. Ini yang disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dan mereka berbeda pendapat di dalam beberapa ayat. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 77. Mereka berbeda pendapat di antaranya surat Al-Hajj ayat 77. Dan yang kedua, surat Sad ayat 24 dan 25. Seperti yang kita baca hadisnya. Ya. Surat Sad ayat 24 25. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan surat Sad bukanlah termasuk surat yang ditekankan untuk sujud di dalamnya. Enggak ada terlalu berarti perintah sujud di dalamnya. Tetapi aku melihat Rasulullah SAW sujud padanya, itu sujud tilawah. Pada ayat ke-24 25 yang berbunyi wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raqi'an wa anab. faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Ketika ayat berbunyi, dan Nabi Daud alaihissalam mengira bahwasanya kami mengujinya, lalu ia beristighfar kepada Rabbnya dan dia rukuk dan sujud. Rukuk dan sujud, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ampuni untuk Nabi Daud hal itu. Dan sesungguhnya ia memiliki di sisi kami kedudukan yang sangat dekat dan tempat kembali yang baik. Ini kenapa saya sebutkan tadi. Jadi hadis 365 bahwa di dalam surat Sad ayat 24-25 adalah ayat yang diperselisihkan oleh para ulama tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Paham ya? Adapun yang 10 itu semuanya sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tilawah pada ayat-ayat tersebut. Baik. Kemudian tambahan, kebanyakan para ahli fikih sujud tilawah pada 3 ayat. Di antaranya surat An-Najm ayat 62. Surat Al-Insyiqaq ayat 21. Dan surat Al-Alaq ayat 19. Paham ya? Ini para ikhwah. Jadi yang disepakati ada berapa tadi? 10. Yang terjadi khilaf ada berapa? 2. Yang pendapat jumhur itu tidak mesti disepakati. Kebanyakan para ulama berapa? 3. Artinya kalau kita gabung semuanya berapa? 5, 15. Ya, 15. Jadi yang disepakati, seluruh ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat di antaranya. Itu 10. Yang 2 itu terjadi khilaf di antara ulama. Kemudian yang 3 terakhir adalah kebanyakan para ulama. Tapi tidak semua, tidak disepakati. Cuma kebanyakan para ahli fikih mengatakan seperti itu. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-366. Wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajada bin najm. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud sewaktu membaca surat An-Najm. Ayat berapa tadi surah An-Najm? Ayat 62. Ini termasuk apa? Yang disepakati atau yang kebanyakan? Kebanyakan para ulama fikih. Ya. Ini yang dikatakan oleh para ulama rahimahumullah taala, kebanyakan. Wallahu a'lam. Baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak kurang sehat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di dalam pertemuan yang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah. Bagaimana kedudukan sujud tilawah pada subuh Jumat? Ya. Itu disebutkan tadi pada surat As-Sajdah ayat 15. Hukumnya tetap apa? Sunnah muakkadah. Cuma jangan sampai ditinggalkan meskipun sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya selama hidup beliau. Meskipun hukumnya sunnah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sujud tilawah pada saat membaca surat As-Sajdah di subuh hari Jumat. Jadi ada cerita menarik begini. Ini kejadian nyata, subhanallah, saya enggak pernah lupa. Tidak akan pernah lupa insyaallah sampai akhir hayat saya. Waktu itu saya menemani Syekh Abdul Razak, disuruh panitia. Kemana beliau saya ikuti. Maka akhirnya suatu subuh kita keluar untuk sholat subuh hari Jumat itu. Sampai di masjid, sholat dua rakaat sebelum subuh, beliau langsung bertanya, Ahmad, siapa imam? Saya langsung nari, sebentar sih, saya mau nanya. Siapa imam? Saya bilang, di masjid ini. Kemudian, saya sih katanya. Kemudian saya bertanya lagi, tanya, apakah dia subuh ini mau, apakah di masjid ini biasa membaca surat As-Sajdah? Maka kata saya, apakah biasa membaca surat As-Sajdah di sini? Imamnya jawabnya berbelit-belit. Kata si imam, dulu pernah, tapi akhirnya tidak lagi karena masyarakat menganggap terlalu panjang. Dulu pernah, akhirnya tidak lagi karena masyarakat menganggap terlalu panjang. Akhirnya ya sudah. Akhirnya iqamah sholat. Imam tadi maju, syekhnya jadi makmum. Si mungkin dalam prasangka imam ini, syekh ingin imam membaca surat As-Sajdah. Ya. Cuma dia bacanya setelah ayat yang di dalamnya sujud tilawah. Jadi sujud tilawahnya dia tinggalkan. Dia baca dari tengah. Tatajafa junubum 'anil madaji sampai akhir. Agar tidak ada sujud. Padahal yang dicari oleh syekh sujudnya itu. Paham enggak? Dia baca dari ayat yang setelah sujud. Ya, dia baca dari ayat setelah sujud. Dan bacaannya pun lama. Lama gitu. Selesai. Kemudian rakaat kedua, dia juga tidak membaca Al-Insan. Sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah sholat, kajian, saya menerjemah, pertanyaan, masuk mobil. Pertama kali ketemu beliau masuk pintu mobil sini, saya masuk pintu mobil sini, kita berdua. Langsung beliau mengatakan kepada saya, kalau saya tahu tadi dia begitu, saya yang jadi imam. Kata beliau, dan perkataan yang saya tidak pernah lupa. Karihtu an atruka as-sunnah min ajlin nas. Aku benci untuk meninggalkan sunnah Rasul karena manusia. Ya. Meskipun dia sunnah dan saya kenal betul. Syekh kalau untuk urusan amalan sunnah, hafizahullah, semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah SWT, senantiasa tidak pernah lupa tentang amalan-amalan sunnah. Sangat ketat terhadap amalan-amalan sunnah. Artinya, saya, kemudian beliau lanjutkan itu. Jadi beliau agak marah sama saya. Saya bisa sholat seperti dia waktunya bahkan lebih cepat. Dan tetap membaca surat As-Sajdah dari awal Al-Insan, lengkap. Maksud saya begitu. Dia ini sholatnya sudah lambat, kemudian suratnya dipotong dan semisal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sangat-sangat dianjurkan untuk membaca ini. Dan ini harus dijelaskan kepada kaum muslimin agar nanti tidak ada yang ricuh di tengah orang yang mengerjakan sujud tilawah pada sholat subuh hari Jumat. Itu kejadian di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sering sekali. Jadi imam ketika membaca ayat tentang sujud tilawah pada hari Jumat, sholat subuh, kan sujud tuh. Sujud. Jadi sebagian ada yang bingung. Ada yang ikut sujud. Ada yang ruku, ada yang setengah. Wallahi ada yang setengah, saya lihat. Ya, ada yang setengah. Dia bingung mau sujud, mau enggak. Ya, maka ini pembelajaran bagi kaum muslimin, agar nanti di tengah masyarakat yang memang mengerjakan sujud tilawah saat sholat subuh Jumat, mereka tidak bingung. Allahu a'lam. Apakah boleh seorang imam sesekali meninggalkan padahal imamnya tidak ada alasan untuk meninggalkannya? Manakah yang lebih utama? Sudah saya jawab tadi. Lebih baik terus dikerjakan. Meskipun kita menganggapnya hukumnya apa? Sunnah. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Tapi pernah dikerjakan oleh para imam di Masjidil Haram, mereka kadang tidak sujud tilawah untuk mengingatkan bahwa ini hukumnya bukan wajib. Tetapi kita di Indonesia ini karena sunahnya, mengerjakan sunahnya masih jarang, maka lebih baik kita sebarkan, kita biasakan masyarakat bahwasanya itu adalah disyariatkan dalam agama Islam. Tetapi hukumnya tetap tidak wajib. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah i'tidal dan tuma'ninah termasuk rukun? Iya. I'tidal dan tuma'ninah termasuk rukun. Karena tidak sah seseorang tidak tuma'ninah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disebut oleh para ulama, hadithul musi salatahu. Hadith orang yang buruk salatnya. Saat itu ada orang datang, Rasulullah SAW lagi duduk di Masjid Nabawi, ada orang datang, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia sholat. Sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli. Kembali engkau pulang, kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Lalu dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia salam. Kata Rasulullah SAW, kembali engkau sholat, sesungguhnya engkau belum sholat. Yang kedua kali. Terus yang ketiga seperti itu. Setelah yang ketiga dia nyerah. Ya Rasulullah, la uhsinu ghairah. Wahai Rasulullah, saya tidak bisa sholat sebagus ini. Fa'allimni. Artinya inilah sholat saya sudah. Kalau salah-salah terus, sudah saya nyerah. Kalau gitu, beritahu aku bagaimana sholat yang benar. Tatkala Rasulullah SAW memberitahu tersebut, beliau mengatakan, فَإِذَا رَكَعْتَ اِطْمَئِنَّ رَاقِعًا. Kalau seandainya engkau ruku', maka ruku'lah dengan tuma'ninah. وَاِطْمَئِنَّ قَائِمًا. Dan i'tidallah dengan tuma'ninah. Nah, ini menunjukkan bahwa tuma'ninah adalah rukun. Karena selalu diucapkan. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Kemudian kerjakan tuma'ninah itu di dalam sholatmu seluruhnya. Menunjukkan bahwa tuma'ninah adalah apa? Rukun. Rukun. Ya. Kalau ditanya tadi, i'tidal bagaimana? I'tidal iya. Karena i'tidal termasuk gerakan sholat. Ya. Jadi takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, ya, duduk tasyahud akhir, itu semua adalah apa? Rukun sholat. Rukun sholat. Apabila sujud, apa ini? Apabila sujud sahwi lupa, dua atau satu, sujud sahwinya pun lupa. Ini bujur-bujur disadiki bini ini nanya. Sujud sahwinya lupa. Aturan sujud sahwi untuk menambal yang lupa, dia lupa juga sujud sahwi. La haula wala quwata illa billah. Maka jawabannya, sujud sahwinya lupa, kembali lagi ke hukum asal. Lupanya dilihat, ragu-ragunya dilihat. Karena di sini mungkin yang dimaksud lupa dua atau satu. Dia yang menulis ini, apabila sujud sahwi lupa dua atau satu. Berarti ragu, ragu-ragu. Bukan lupa ini. Apabila sujud sahwinya ragu-ragu, dua atau satu. Sudah dua atau sudah satu. Maka ambil yang yakin. Yakinnya berapa? Satu. Kalau ternyata itu benar dia memang baru satu, maka berarti alhamdulillah pas. Tapi kalau seandainya yang satu tersebut ternyata sudah dua, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Perlu sujud sahwi lagi enggak? Sujud sahwi di sujud sahwi. Enggak. Kenapa? Karena hukum sujud sahwi itu sunnah, bukan wajib. Allahu a'lam. Ingat tasyahud awal zuhur ketika asar. Apakah masih bisa sujud sahwi? Ini bujur-bujur di Sadiki bini katanya. Ingat tidak tasyahud awal zuhur ketika asar. Apakah masih bisa sujud sahwi? Tidak bisa. Batal sholatnya. Ya, karena sudah jauh sekali sholat waktunya. Ya. Itu pun ingatnya mungkin pas asar rakaat terakhir. Batal sholat. Sujud apa? Sholat lagi dia zuhur. Sholat lagi zuhur dia. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat pekerjaan saya dekat dengan masjid. Kadang-kadang akhir-akhir ini saya agak menunda sholat berjamaah dan memilih sholat sendiri karena saya kurang apa ini? Kurang srek dengan imamnya. Karena imamnya sudah sangat tua. Lafaz bacaannya kadang sudah tidak sempurna. Dan juga kadang lupa rakaat. Malah juga tidak sujud sahwi. Apakah tidak mengapa saya lebih memilih sholat sendiri untuk menjaga sholat saya? Karena saya sudah tahu dengan kondisi imam. Dan tidak memilih sholat berjamaah dengan beliau. Maka jawabannya kalau yang disebutkan di sini bahwa lafaz bacaannya kadang tidak sempurna dan juga lupa rakaat sholat, maka ini tidak pantas jadi imam. Ya, harus diberitahukan dan tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau seandainya dia memang bacaannya tidak jelas, mungkin giginya sudah ompong gitu kan, dia tidak jelas bacaannya, ataupun dia lupa karena dia pikun karena saking tuanya, maka ini tidak boleh dipertahankan jadi imam. Dia harus diganti. Dan sikap Anda betul, tetapi lebih baik dinasihati. Ya, jamaah tersebut lebih baik dinasihati dengan santun, dengan pelan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Maaf jika di luar tema. Apakah sah sholat jika sebelumnya menggunakan skincare yang mengandung alkohol dan beberapa kandungan kimia lainnya? Kalau yang dimaksud adalah sebelum sholat, maksudnya setelah wudhu, maka kemudian dia memakai skincare. Maka jika itu mengandung alkohol, tidak mengapa. Karena asal hukum alkohol, pendapat yang lebih kuat, dia tidak najis. Dia tidak apa? Tidak najis. Maka boleh dipakai. Kalau setelah wudhu. Kalau sebelum wudhu, dikhawatirkan air tidak masuk. Air tidak masuk. Akhirnya wudunya tidak sempurna dan sholatnya tidak sah nanti. Wallahu a'lam. Apakah apabila terdapat pengurangan rukun sholat lalu kembali juga bertakbir? Maka jawabannya kalau dia sholat sendirian, dia tidak perlu bertakbir. Karena tidak diperlukan. Tapi kalau seandainya dia sholat jadi imam, maka dia wajib bertakbir agar makmum mengetahui bahwa terjadi perpindahan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sujud tilawah pada surat Al-Alaq ketika sholat? Karena perintah sujudnya di akhir ayat. Apakah harus sujud dan kembali berdiri? Barakallahu fiik. Maka jawabannya, karena wasjud waqtarib itu di akhir ayat, maka tetap sujud. Sujudnya sekali, kemudian setelah itu bangun. Bangun, ya. Di sini ya, disebutkan apakah harus sujud dan kembali berdiri? Jelas harus kembali berdiri. Ya, enggak mungkin langsung tasyahud. Ini disariki bujur ini. Ya, dia harus berdiri kembali untuk ruku, untuk i'tidal, untuk sujud, ya. Maka jawabannya dia harus berdiri. Nah, cuma permasalahannya sekarang setelah dia berdiri apakah langsung ruku boleh ataukah dia baca surat lagi? Paham tidak? Paham ini? Ya, karena wasjud waqtarib itu ayat terakhir dari surat Al-Alaq. Maka jawabannya adalah boleh dua-duanya. Misalkan, wasjud wa qatarib, Allahu Akbar, dia sujud sahwi. Tilawah. Sujud tilawah. Kemudian selesai baca bacaan sujud tilawah, Allahu Akbar, berdiri. Kalau dia ingin baca surat lagi, maka dia silakan baca surat selanjutnya. Surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Silakan. Dia boleh membacanya. Kalau dia langsung mau ruku juga dipersilakan. Bagaimana? Jadi dari sujud dia bangun Allahu Akbar. Ya. Kemudian dia langsung ruku. Allahu Akbar ruku tanpa membaca surat lagi. Paham ini? Wallahu a'lam. Dua-duanya diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik. Di suatu desa terdapat masjid yang di sekitarnya ada kuburan yang tidak diberi penghalang. Sedangkan di desa tetangga juga seperti itu. Bagaimana sikap kita? Kemana saya sebaiknya sholat berjamaah? Maka jawabannya, sholatlah berjamaah di masjid yang tidak ada kuburan pada tanah masjid. Di mana? Urusan pian. Di mana? Ya. Urusan pian, cari di mana sholat yang tidak ada masjid, yang tidak ada kuburan yang menyatu dengan masjid. Tetapi kita harus beri nasihat kepada warga kampung agar kuburan yang menyatu tanahnya dengan masjid dipagari. Ada pagar khusus untuk kuburan, ada pagar khusus untuk masjid. Sehingga benar-benar terpisah antara tanah masjid dengan tanah kuburan. Wallahu a'lam. Apakah sujud tilawah juga berlaku pada saat mendengar kaset atau radio? Ataukah hanya saat sholat? Maka jawabannya, Allahu a'lam, pendapat yang lebih kuat yang disyariatkan untuk sujud sahwi adalah yang membaca dan yang diperdengarkan kepadanya. Ya, yang diperdengarkan kepadanya. Adapun yang tidak diperdengarkan, maka tidak disyariatkan untuk sujud sahwi. Misalkan, biar masuk mall, duta mall misalnya. Ada orang menyetel surat As-Sajdah. Pas pian lagi saya lewat. Kenapa ketawa dahulu pian? Pas pian lagi lewat, pas di situ ada ayat tentang sujud sahwi. Ya. Sujud tilawah. Maka pada saat itu tidak perlu pian sujud. Kalau sujud di depan muka warungnya atau tokonya, pian nanti ditanyai sembahyang apa pian. Ya, tidak. Jadi sujud sahwi dilakukan saat membaca atau diperdengarkan. Dalil yang menunjukkan diperdengarkan adalah yaitu ketika Rasulullah SAW sholat Jumat subuh membaca surat As-Sajdah, padanya ada ayat sujud tilawah, maka beliau sujud dan makmumnya pun yang mendengarnya sujud. Maka siapa yang diperdengarkan padanya juga disyariatkan untuk sujud. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan imam yang membaca surat As-Sajdah dengan melihat tulisan yang ada di depannya? Apakah boleh atau tidak boleh? Karena imamnya tidak hafal. Jawabannya adalah dimakruhkan. Karena hukum Islam tidak lepas dari lima. Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Dimakruhkan. Kenapa? Karena akhirnya dia tersibukkan dengan membaca pada tulisan di depan dia. Sedangkan semestinya orang yang sholat, dia diperintahkan untuk melihat ke tempat sujud. Ya. Dan kadang-kadang kalau seandainya dia membaca melalui bacaan tidak hafal, maka kadang-kadang terlewat sebaris dua baris. Pas yang kelewatan sujud tilawahnya, Mana aja makmumnya ini, enggak ada sujud tilawahnya. Ya, ini bahayanya. Dan tidak sesuai dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Saat sholat, baca yang mudah. Ada orang kemarin bertanya lewat WhatsApp, Ustaz, apa hukumnya memotong surat pendek? Surat pendek. Jadi surat pendek itu dia potong lagi. Kenapa? Karena belum hafal. Maka jawabannya adalah tidak mengapa. Akan tetapi lebih utama dia baca surat yang memang dia hafal. Misalkan Qul huwallahu ahad. Dia potong Qul huwallahu ahad. Kemudian Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Rakaat kedua, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi awal-awal suratnya aja dihafal. Ini tidak benar. Ya. Dia harus menyelesaikan bacaan-bacaan tersebut karena suratnya pendek. Tapi kalau seandainya dia memang hafalan cuma sekian, ya, mau dia apa? Dia baca sesuai dengan apa yang dia mudah untuk baca. Ini kira-kira. Itu ya yang bisa kita sampaikan. Saya kalau lebih 8.30 orang rumah yang menyangit kena. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.